Ya, mankam kapilani kami, pero nika berbangun. Sekali nak giliran du mari, ya. Kutengah kam, pandu laguna sekali lagu sedekam, bunga ancole. Gelana tertambari, tedah kami nandangi lagu dukahena. Menakin kenang tak?